السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ayat ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama Allah yang tentu otomatis apa? Sifatnya. Jangan dilupakan kaidah besar ini. Setiap kali Allah memiliki nama, dengan sebuah nama, maka nama itu pasti sifatnya. Tidak mungkin nama Allah itu dua. Tidak mungkin ada dua hal yang mustahil pada diri nama Allah. Yang ketika nama itu pada diri kita, tidak mustahil. Jika itu pada diri Allah, mustahil. Apa yang pertama? Allah memiliki nama yang tidak mengandung arti. Kalau kita manusia, para sahabat, para nabi, kan banyak nama-namanya yang tidak mengandung arti. Adam artinya apa? Enggak ada. Idris artinya apa? Enggak ada. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Abu Bakar, Umar, Tolha, Utsman, Zubair, apa artinya? Tidak ada. Manusia-manusia mulia, manusia-manusia bertakwa, manusia-manusia saleh, namanya tidak ada artinya. Karena memang nama enggak harus ada artinya. Kalau toh ada arti, ya kebetulan saja. Seperti saleh, nah, kebetulan saja. Enggak harus memang ada artinya baik. Kalau begitu, manusia-manusia mulia tentunya mencontohkan nama terbaik. Adam artinya ini, Idris artinya ini, Ishak artinya ini, Yakub artinya enggak. Karena nama memang tidak harus mengandung arti. Kalau itu pada diri manusia, hewan, kan ada nama-nama hewan, unta Nabi Qoswa, kuda Nabi ada Husayb, Hulaib. Ini memang tidak ada artinya, namanya juga nama. Kan begitu. Uhud, Badar, artinya apa? Ya. Makkah gitu. Yasrib diganti nama oleh beliau Madinah. Tadinya kan namanya Yathrib. Itu hal pertama yang mustahil pada nama Allah, ya. Apa? Tidak mengandung arti. Adapun nama manusia, nama makhluk, nama Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, sama, enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Ya kan? Karena zahirnya nama itu ada sebelum bahasa itu ada. Nama itu ada sebelum bahasa itu ada. Kapan munculnya bahasa Arab? Apakah mulai diciptakannya langit dan bumi? Ini di mata manusia, ya. Kapan munculnya bahasa Indonesia? Apakah bersamaan dengan diturunkannya Adam di muka bumi? Tentu tidak. Kapan munculnya bahasa Jepang? Kapan munculnya bahasa Spanyol? Kan mendatang. gitu ya. Artinya manusia sudah jutaan jumlahnya, bahasa Spanyol belum ada, bahasa Jepang belum ada, bahasa Indonesia belum ada, kan begitu. Padahal nama-nama itu sudah ada. Sudah ada Adam, sudah ada Idris, kan begitu. Apalagi malaikat. Itulah nama manusia, nama hewan, nama malaikat, nama jin. Adapun nama Allah, tidak. Nama Allah pasti mengandung arti. Dari Allah itu sendiri kan dari ilah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin dan seterusnya, itu semua mengandung arti. Jadi mustahil nama Allah itu tidak mengandung arti. Ini hal yang pertama. Kemudian mustahil yang kedua, nama Allah tidak sesuai dengan apa kemarin? Sifatnya. Ini pun mustahil. Nama Allah tidak sesuai dengan sifatnya. Allah bernama Al-Quddus, suci. Tapi Allah kotor. Nah, ini mustahil. Allah bernama Al-Qadir. Maka boleh anak kita diberi nama Abdul Qadir, hamba Allah yang maha yang bernama Al-Qadir. Apa Al-Qadir? Berkuasa. Berkuasa melakukan apa saja. Ternyata Allah lemah. Allah tidak berkuasa. Ini juga mustahil. Ya. Nah, termasuk ini, Allah bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tetapi Allah mempunyai sifat kejam, bengis, mustahil. Ya. Maka dua nama Allah ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, otomatis ini sifat Allah. Apa bedanya? Nah, walaupun kemarin sudah kita singgung di Bismillahirrahmanirrahim, kita ulang sedikit. Adakah bedanya? Tentu. Kalau tidak ada bedanya, sia-sia kalimat ini. Ya kan? Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu sama persis. Ya? Seperti apa misalnya? Tapi dengan peyum misalnya ya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama persis seperti tapi dengan peyum. Tentu sia-sia kalimat ini. Mustahil Allah melakukan, mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Gitu ya. Ya jangankan Allah. Kita aja enggak mungkin kan mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Ya. Bawa apa dari Bandung? Bawa tapi. Sama apa lagi? Sama peyum. Dan kan gak mungkin kan, diketawain kita kan. Orang waras gak mungkin ngomong begitu. Orang tapi dan peyum sama persis. Apalagi Allah. Maka tentu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim beda. Tidak mungkin sama. Gitu. Ada jawaban atas pertanyaan kenapa manusia sejahat Fir'aun waktu itu oleh Allah masih diberi kelapangan rizki. Ini Fir'aun sudah mati ya. Abu Jahal, Abu Lahab sudah mati dengan kematian yang kita semua tahu. Sekarang yang masih hidup sajalah. Ya, yang masih hidup saja. Berapa banyak manusia yang begitu zalim, yang begitu bengis, kejam, jahat. Tetapi kita lihat kaya raya, sehat walafiat, jarang sakit, banyak harta, sukses bisnisnya. Padahal sholat gak pernah, Puasa enggak pernah, bahkan kafir. Bahkan dia menantang-nantang Tuhan ini enggak ada. Tuhan ini enggak ada. Kalau ada Tuhan, dan Tuhan kan pasti baik. Kalau Tuhan itu ada, kenapa itu? Penjahat, pencoleng, koruptor, masih enak-enak. Nah, berarti Tuhan enggak ada. Atau kalau toh ada, Tuhan itu lemah. Enggak bisa berbuat apa-apa sama penjahat, sama pencuri, sama perampok, sama koruptor. Nah, ini kan penghinaan besar. Penghinaan besar. Tetapi orang ini sampai hari ini masih hidup. Sampai hari ini masih leluasa. Melakukan usahanya, melakukan kegiatannya. Maka jawaban yang paling tepat adalah, kan pertanyaan itu kan, kenapa sejahat itu, sedolim itu masih bisa hidup dengan nyaman, dengan lezat, dengan enak? Kenapa Allah tidak bikin dia celaka, cacat seumur hidup? Jawabnya adalah karena Allah memiliki nama Ar-Rahman. Nah, ini tepat. Tepat sekali. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Siapa yang mengambil manfaat yang bahagia dengan sifat Allah Ar-Rahman ini? Jawabannya seluruh manusia. Jangan bilang kaum muslimin. Tidak. Yang kafir, yang ateis, yang Buddha, yang Hindu, yang Yahudi, yang merampas hak kaum muslimin, saudara-saudara kita di Palestina misalnya, itu diberi kebahagiaan oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman. Gitu. Umum sekali. Bukan hanya kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang kaum muslimin diberi sedikit. Kenapa? Dia malas-malasan. Nah, berlaku di sini sunnatullah. Berlaku di sini hukum Allah. Muslim dia, rajin sholat dia. Beriman dia. Menggigit sunnah dia. Tapi begitu jualan, malas-malasan. Ya? Jam 23:30 siang baru buka tokonya. Yang lain dari jam 7, bahkan ada yang dari jam 6, ya. Sampai sore, dia habis duhur tutup, pulang tidur, ya. Nah, misalnya. Ya tentu dia dapat dikit secara sunnatullah. Ini yang kafir, yang ahli maksiat, yang ahli bid'ah, ya dapat banyak. Karena bukanya dari jam 6 sampai sore, misalnya. Ya. Jadi diberikan sesuai dengan usaha mereka masing-masing, kan tidak haram. Emang buka toko jam 7 haram? Kan enggak haram. Emang tutup jam 5 haram? Kan enggak haram. Asal duhur tutup buat sholat jamaah, asar tutup buat sholat jamaah. Ya? Ah, kecuali haram. Jangan. Itu yang kita sering bahas, tidak akan merubah takdir. Itu. Kalau haram. Kalau halal, ya kita usahakan. Kalau haram, jangan. Kita harus berpegang dengan kaidah, tidak akan merubah takdir. Misalnya, ada orang mau beli dagangan kita, proyek kita, gitu. Dalam jumlah besar, taruhlah 2 miliar gitu ya. Nah, kita jualan apa begitu. Cuman dia minta waktu ketemu, dia enggak bisa kalau bukan hari Jumat. Jam 12-an. Gitu ya kan. Namanya orang kafir, dia enggak tahu. Kita bilang, gimana kalau Jumat tapi pagi? Wah, enggak bisa. Saya pesawat saya jam segitu, jam 11 ya sampai tempat ya jam 12 gitu. Kalau enggak agak sorean gitu, Jumat sore. Oh, enggak bisa. Saya langsung ke Hong Kong misalnya ya kan. atau hari lain, enggak bisa. Ya. Saya bisanya cuma jam 12 hari Jumat. Saya bisa ketemu dengan Anda mungkin cuma setengah jam. Ya, itu kalau Anda bisa. Kalau Anda enggak bisa, ya pasti banyak yang jualan seperti Anda kan. Saya cari yang lain. Ya. Ini deg-degan ini ya. 5 miliar, ya kan? Untung 2 miliar misalnya. Tapi ya jelasin, ninggalin sholat Jumat. Ah, di sini jangan lupa bahwa Allah punya apa, Bu? Punya catatan bahwa dia jadi beli barang kita 5 miliar, kita untung 2 miliar, itu jadi apa enggak jadi, Allah sudah punya catatan belum? Sudah. Dan catatan itu tidak mungkin berubah. Catatan itu enggak mungkin berubah gara-gara kita ninggalin sholat Jumat. Gitu. Ya. Kan enggak mungkin Allah mencatat dengan catatan keburukan mengakibatkan kebaikan. Tulis jam sekian, jam 12 itu ya, hari Jumat, tanggal sekian, bulan anu, dia tidak akan dapat untung 2 miliar. Tapi kalau dia ninggalin sholat Jumat, jadi dapat. Enggak mungkin, enggak ada tulisan seperti itu. Ya, enggak ada. Enggak ada tulisan seperti itu, enggak ada. Yang ada sebaliknya. Kalau dia tulis umurnya 60 tahun dan rubah menjadi 70 tahun kalau dia silaturahim. Silaturahim kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Kebaikan. Tulis dia di tahun 2010 itu sakit 3 bulan. Tapi rubah menjadi 2 hari saja kalau dia bersedekah misalnya. Itu ada seperti itu. Tulisan seperti itu ada. Ya, maka dikatakan hassinu amwalakum bizzakah wadawu amradakum bisadaqah. Bentengi harta kalian dengan cara bayar zakat, obati penyakit kalian dengan cara bersedekah. Maka ingin supaya badan kita sehat dengan cara rajin sedekah, boleh. Boleh, hak syar'i. Walaupun secara logika akal, apalagi akal orang kafir, enggak akan nyambung sama sekali. Tapi itulah sabda Nabi, itulah firman Allah. Ya. Nah, jika kita tergoda, setan datang dengan mengatakan sholat Jumat kan tiap minggu. Nah, ente juga udah sering sholat Jumat, ya kan? Nah, minggu depan, depannya lagi, masih ada sholat Jumat. Kalau 5 miliar ini, jarang-jarang. Belum tentu 5 tahun sekali, mungkin seumur hidup. Ya, apa salahnya sih ini ninggalin sholat Jumat? Nah, habis itu kan bisa sedekah. Apalah berapa persen, kan untung 2 miliar kan tidak sedikit. Nah, setan. Lalu dia tergoda. Ya udahlah. Bismillah. Nah, biasanya setan pakai niup-niup dengan apa? Dengan tazyinul amal. Dengan tazyinul darurat. Darurat. Nah. Darurat kan boleh. Ad-daruratu tubihul ma'dura. Hal yang darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Ya namanya setan. Setan itu nipu, enggak mungkin setan jujur. Setan tahu itu bukan darurat. Tapi dia bilang darurat. Akhirnya kita tergoda. Akhirnya kita tega meninggalkan sholat Jumat. Akhirnya kita ketemu dengan orang kafir tadi. Dan deal 5 miliar, kita untung 2 miliar. Oke? Okay? Dengan mengorbankan sholat Jumat. Pertanyaan. Hari itu dia untung 2 miliar. Dapat proyek 5 miliar tadi. Itu gara-gara ninggalin sholat Jumat. apa gara-gara catatan telah mendahului? Gara-gara catatan telah mendahului. Itu sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfudz. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Bahwa hari itu, jam itu, Jumat itu, jam 12 itu. Memang dia harus untung 2 miliar. Sudah ada tulisan itu. Gak ada hubungannya dengan dia ninggalin sholat Jumat. Ya? Nah, kalau dia tahu kaidah ini. Kalau dia tahu tentang catatan besar ini. Kalau dia tahu tentang ilmu ini. Setelah dia untung 2 miliar. Kira-kira senang apa nyesel? Tentunya tahu begini, kenapa ninggalin sholat Jumat? Kan pasti dapat ini 2 miliar, ini gak mungkin gagal. Mau sholat Jumat, mau gak sholat Jumat. Tahu begini sholat Jumat aja. Kan dapat juga 2 miliar, kan begitu? Kan begitu, takdir gak akan berubah. Takdir gak akan berubah. Ya? Apalagi berubah jadi buruk gara-gara meninggalkan, gara-gara melaksanakan sholat Jumat. Gak mungkin. Gak mungkin. Nah itu dia. Itu dia. Ya. Sekarang kita balik. Orang tadi tidak tergoda oleh setan. Setelah setan menggoda dia bahwa besok ada Jumat, pekan depannya lagi ada Jumat, ini jarang-jarang. Dia gak tergoda, ini haram, gak bisa. Gak ada keberkahan. Meninggalkan sholat Jumat, gak mau. Nah, dia telpon orang kafir tadi, maaf pak, gak bisa. Silakan bapak cari pembeli lain. Saya gak bisa, saya harus sholat Jumat. Udah, gak dapet 2 miliar. Gak ada proyek 5 miliar. Ya, yeah. Karena dia tidak mau meninggalkan sholat Jumat. Pertanyaannya, apakah hari itu, di hari Jumat itu, dia tidak jadi dapat untung 2 miliar? Gara-gara tidak mau ninggalin sholat Jumat, apa gara-gara catatan telah mendahului? Gara-gara catatan telah mendahului. Jadi setelah dia melaksanakan sholat Jumat, habis itu gak dapat apa-apa, 2 miliar tadi, mestinya dia nyesel apa senang? Senang, alhamdulillah. Saya enggak ninggalin sholat Jumat. Kalau saya ninggalin sholat Jumat, ketemu dia, pasti apa? Pasti enggak dapat 2 miliar. Ya, karena dapat enggak dapat kan sudah ditulis di sana. Enggak ada hubungannya dengan saya ninggalin sholat Jumat. Oh, ini luar biasa takdir itu. Kalau kita fahami dengan ilmu, kalau kita fahami sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka takdir ini luar biasa. Ya. Maka bodoh sekali orang yang percaya dengan takdir, yakin adanya catatan takdir, masih mau bohong. Masih mau nipu. Masih mau korupsi. Masih mau ini, masih mau berbuat dosa. Demi uang. Demi sekian miliar. Demi proyek. Bodoh. Bodoh. Kenapa? Karena kita dapat berapa pagi ini, kita dapat berapa siang nanti, kita dapat berapa dari proyek ini. Semuanya sudah ditulis. Dan tidak mungkin berubah gara-gara kita meninggalkan sholat Jumat, membuka jilbab, menyuap, ya bohong, sumpah bahwa ini asli dari Jepang misalnya. Gak akan berubah. Gak akan berubah menjadi baik. Yang akan berubah jadi baik, merubah yang buruk menjadi baik, justru apa tadi? Silaturahim, sedekah, mengangkat kedua tangan kita berdoa, berbakti kepada orang tua. Ini luar biasa. Dan kita saksikan itu. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman kan umum sekali. Seluruh manusia. Mau yang muslim, mau yang kafir, mau yang taat, mau yang maksiat, semuanya mendapatkan, merasakan sifat Ar-Rahman dengan sama. Gitu ya. Tergantung usahanya tadi. Ya. Asal usahanya halal. Gitu. Kalau usaha halal enggak boleh kita bilang, ah kan sudah ditakdirkan. Ya. Mau buka jam 7, mau buka habis duhur tokonya, sudah dicatat kan rezeki? Enggak boleh. Ini kan halal. Ya. Halal itu kan baik. Kalau tadi kan haram. Ninggalin sholat Jumat haram, bohong haram, sumpah palsu haram. Yang haram tidak mungkin merubah takdir dari buruk menjadi baik. Ya. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Anaknya sakit-sakitan, anaknya pada kena narkoba, istrinya selingkuh misalnya, gara-gara dia korupsi, gara-gara dia pengedar narkoba. Ah itu bisa. Jadi keburukan menyebabkan keburukan. Gitu ya. Oleh karena itu Allah bersemayam di atas arsy, nyebutnya apa? Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Kan Allah bersemayam di atas arsy nih, ya kan? Itu disebutnya Allah sebagai apa? Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Bukan Ar-Rahimu 'alal arsyish tawa. Artinya sama enggak? Sama, sama-sama Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ar-Rahimu 'alal arsyish tawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Al-Quddusu 'alal arsyish tawa. Artinya sama. Allah bersemayam di atas arsy. Tapi Allah memilih nama yang paling tepat. Kalau dikatakan Al-Muhaiminu 'alal arsyish tawa, benar. Bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Tapi Allah Maha tahu ini kurang tepat. Yang paling tepat adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya. Kan sekarang ini sudah. Apakah Allah bersemayam di atas arsy itu nanti di akhirat saja? Tidak kan? Sekarang. Sekarang Allah sudah bersemayam di atas arsy. Sekarang kan dunia. Ah, maka Allah memilih nama yang tepat, yaitu Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Kenapa? Karena Ar-Rahim, nama Ar-Rahim ini terlihat jelas, terlihat nyata, gamblang. Kapan? Nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Kalau di dunia, Ar-Rahman. Karena memang enggak ada bedanya kan? Allah tidak membeda-bedakan mana yang muslim, mana yang kafir, mana yang taat, mana yang maksiat dalam masalah rizki, dalam masalah kesehatan, dalam masalah kesejahteraan, bergantung usaha mereka masing-masing. Lihat orang Jepang yang enggak pernah sholat, enggak pernah ruku, enggak pernah sujud, tapi karena memang ulet, rajin bekerja, rajin membaca, ya Allah berikan hasil. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman. Sedangkan sifat Ar-Rahim Allah akan nyata, jelas, gamblang nanti setelah di akhirat. Maka muncul pertanyaan, kenapa yang beriman diberi kenikmatan yang luar biasa, yang tidak bisa digambarkan, sulit digambarkan, maka Nabi menggambarkan ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata. Kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Ini saking sulitnya untuk membayangkan, menggambarkan bagaimana kelezatan dan kenikmatan surga. maka dikatakan sebuah kenikmatan, kelezatan, keindahan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Itulah penduduk surga. Sampai-sampai ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang surga, ya Rasul, di surga bisa anu enggak? Ya Rasul, di surga bisa anu enggak? Ya Rasul, di surga bisa anu enggak? Pasti Nabi menjawab, bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Ya. Kan orang itu biasanya nanya sesuai dengan keadaan dirinya, kan begitu. Mengukur sesuatu itu dengan keadaan dirinya. Ada seorang petani yang dari kecil, remaja, barangkali sampai tua dia bertani terus. Maka dia nanya kepada Nabi, ya Rasul, di surga bisa nanam enggak? Bisa bertani enggak? Nabi jawab, bisa. Bisa. Pagi nanam, belum siang udah panen. Sekarang nanam apaan itu? Pagi nanam, belum siang udah panen. Kita tuh kan paling cepat mungkin 3 bulan, 2 bulan. Sebulan apa itu? Sulit kita cari. Nanam sesuatu sebulan sudah panen. Ini pagi nanam, belum siang sudah panen. Kayak apa senangnya itu petani, ya kan? Nah, ada juga pedagang. Pedagang. Dia nanya, ya Rasul, di surga ada pasar enggak buat dagang? Nabi jawab, ada. Jadi nanya apapun Nabi selalu bisa bilang, ada. Ya. Ah, sayang enggak ada yang nanya kepada Nabi. Ya Rasul, bisa nerbangin pesawat sendiri enggak di sana? Enggak ada yang nanya begitu ya. Pesawat itu enggak ada kan di zaman itu, ya kan? Nah, enggak kepikiran oleh para sahabat. Ya. Bisa balapan motor gede enggak ya Rasul? Enggak ada yang nanya begitu, kan enggak kepikiran. Seandainya ada yang nanya begitu, Nabi jawab apa? Ada. Ada, pokoknya enggak ada yang enggak ada. Semuanya ada semua. Ah, itulah maksud firman Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian kehendaki, pasti terlaksana. Jadi pengin apapun. Ya. Itulah surga luar biasa. Untuk siapa Allah berikan itu, sediakan itu? Untuk orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, menyembah Allah. Tidak bisa kita bayangkan manusia-manusia beriman yang bersenang-senang di dalam surga. Nah, sekarang kita bandingkan dengan orang-orang kafir, yang kufur, yang maksiat kepada Allah. Apa yang mereka dapat? Siksaan, hinaan, dibakar, dipukul. Ada istirahat? Tidak ada. Tidak ada istirahat dari siksaan itu. Ada seteguk air? Tidak ada. Ya. Apa salahnya sih Allah kasih setengah gelas saja minum ya, air putih lah, enggak usah kopi, enggak usah susu ya. Habis itu siksa lagi enggak apa-apa dah, gitu ya. Apa enggak ada kebijakan seperti itu? Tidak. Kenapa? Yang ini habis-habisan Allah berikan kenikmatan, yang ini secuil saja tidak ada kelezatan kenikmatan. Kenapa? Ini jawabannya. Karena Allah mempunyai nama, mempunyai sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu sekarang belum kelihatan. Nanti di akhirat baru kelihatan. Nah, ini dia. Ya. Semakin sadar kita, semakin tidak silau kita, semakin tidak takjub kita terhadap harta, kedudukan, kemewahan yang sekarang sedang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Orang-orang Amerika, orang-orang Jepang, orang-orang Eropa, musuh-musuh Islam. Allah berikan kenikmatan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Kita tidak takjub. Kita jangan heran. Kita enggak usah ngiri. Yeah. mirip apa yang dikhawatirkan oleh Umar, apa yang disesalkan oleh Umar melihat Nabi bangun dari tidur. Ini saat beliau tidak pulang selama 29 hari. Beliau tidur di satu tempat yang tidak layak. Abang waktu itu Umar menemui kan dari peristiwa ini Nabi enggak pulang selama 29 hari yang ada desas-desus beliau akan menceraikan istri-istrinya, itu yang paling takut, yang paling khawatir adalah Umar. Umar kan salah satu mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Hafsah putri Umar kan dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar habis-habisan memarahi putrinya Hafsah. Ada sesuatu ya pada diri istri-istri beliau waktu itu. Nah, setelah itu Umar menemui Nabi. Nah, pas Umar menemui Nabi itu, Nabi bangun dari tidur. Dan terlihat ada bekas. Mungkin saking kasarnya itu alasnya, tikarnya ya, membekas di pinggang Nabi, di punggung Nabi. Sedih sekali Umar. Umar mengatakan, ya Rasul, itu raja-raja Kaisar Romawi, Kisra di Parsi, Mukaukis di Mesir, Najasyi di Habsyi. Itu tidur di atas kasur yang sangat empuk. Engkau Rasulullah, Nabi Allah, Asraful Anbiya'i wal Mursalin, yang dosa-dosanya sudah dijamin ampun oleh Allah, yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan, engkau tidur di atas tikar seperti ini yang kasar. Apa jawab Nabi? Ya, jawab Nabi inilah yang sedang kita bahas. Yang kita jangan silo, jangan ngiri, jangan takjub terhadap kemewahan, kegemerlapan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir hari ini. Apa kata Nabi? Apakah engkau tidak senang ya Umar? Apakah engkau tidak ridho dengan ketentuan Allah? Apa? Allah berikan surga kepada mereka di dunia dan Allah berikan surga kepada kita kelak. Tentu tidak bisa dibandingkan surga dunia dengan surga akhirat. Itu istilahnya saja surga dunia ya kan. Artinya maksud Nabi, Allah berikan kepada mereka dunia dan Allah berikan kepada kita surga, kenikmatan akhirat. Apakah engkau tidak rela? Berarti memang pada dasarnya seperti itu. Hukum asalnya seperti itu. Bahwa bagaimana sifat orang kafir di dunia ini? Ya bersenang-senang, berlezat-lezat, menghabiskan waktu, umur, uang untuk bersenang-senang. Bersenang-senang itulah non-muslim. Bagaimana hukum asal kaum muslimin? Tidak. Bahwa kaum muslimin bisa saja kaya raya, bisa saja jutawan, tetapi tidak untuk bersenang-senang. Tidak menghabiskan uangnya itu untuk bersenang-senang. Beda dengan orang kafir. Maka kita lihat hari ini, orang kafir itu untuk bersenang-senang saja luar biasa. Apa yang kita enggak kepikiran, mereka kepikiran. Tujuannya apa? Bersenang-senang. Untuk minum khamr, berzina, berjudi. Sudah lewat itu ya. Sudah bukan kesenangan yang, udah bosen lah. Ya. Maka mereka terus mencari kesenangan lain. Tidak ada puasnya. Itulah orang-orang kafir. Ya. Adapun kaum muslimin luar biasa. Hiburan kaum muslimin, kesenangan kaum muslimin. Membaca Al-Quran, berzikir, ya, mendengarkan nasihat, memberikan bantuan kepada fuqara, masakin. Ada kesenangan di situ, ada hiburan di situ. Ya. Ini dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. tahu kita perbedaannya. Dengan demikian kita jangan salah sebut. Gitu. Kapan kita sebut ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus? Jangan salah sebut. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengahsa nama-nama Allah itu, dijamin masuk surga. Yang sedang kita pelajari ini, kita sedang mengahsa nama-nama Allah untuk khusus dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Al-Malik nanti, Al-Quddus nanti, dan seterusnya. Ini tidak sama dengan apa yang difahami oleh sebagian saudara-saudara kita. Barang siapa yang mengahsa nama-nama Allah, dijamin masuk surga. Apa mereka fahami mengahsa? Menghafal. Barang siapa yang menghafal Asma'ul Husna, dijamin masuk surga. Ini yang tidak tepat. Maka mereka menghafal, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ya Salam apa enggak tahu, ya Malik apa enggak tahu. Ini tidak tepat. Kenapa? Apa perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Enggak tahu. Gitu. Berarti tidak mengahsa. Ya. Karena ahsa di sini bukan sekedar menghafal. Ya, tapi tahu maksudnya, tahu artinya. Beda dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran secara umum enggak tahu artinya, enggak tahu maksudnya. Kita hafal surat Al-Baqarah, kita hafal surat Al-Kahfi, enggak tahu maknanya sedikit pun, tafsirnya sedikit pun. Tapi hafal surat Al-Kahfi, kebaikan bukan? Kebaikan. Walaupun enggak tahu artinya, enggak tahu maksudnya. Tapi hafal, ada kebaikan. Adapun nama-nama ini enggak. Harus tahu artinya, harus tahu maksudnya. Sebab kalau enggak harus tahu artinya maknanya, berarti sama saja dong. Antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, dengan Al-Malik, dengan Al-Qudus. Kalau enggak tahu artinya, ya sama aja kan. Cuman beda lafadznya saja. Justru itu kita disuruh tahu. Apa maksud dari Ar-Rahman? Apa maksud dari Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus? Kita disuruh tahu. Makanya kan beda-beda. Gitu. Ini mirip-mirip dengan tafwid. Dalam pelajaran Tauhid Asma' wa Sifat, ada kesalahan besar yang oleh para ulama disebut at-tafwid. At-tafwid ini sesat, salah. Tapi sekilas seolah benar. Apa at-tafwid? Begini. Kami yakin bahwa Allah punya tangan. Tidak mungkin Allah tidak punya tangan. Allah pasti punya tangan. Karena Allah sendiri yang bilang. Wa yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Berarti jelas Allah punya tangan. Sampai di sini benar. Tapi, kata mereka, tapi yang dimaksud tangan di sini bukan tangan dalam bahasa kita sehari-hari. Ya, mengambil dengan tangan. Ya, memukul dengan tangan, bukan itu yang dimaksud. Tangan di sini bukan tangan bahasa kita sehari-hari. Lalu apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah maksud tangan itu apa. Betulkah ini? Salah. Salah. Seolah benar, serahkan kepada Allah. Salah, keliru. Ini yang dimaksud at-tafwid. Bagaimana wajah Allah? Sama. Apakah Allah punya wajah? Iya. Kan jelas ayatnya. Kullu syai'in halikun ila wajhihi. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Fathamma wajhumullah, di kemanapun kalian menghadap ketika sholat, disitulah wajhumullah. Maka ketika kita sholat menghadap ke barat, karena Ka'bah di sebelah barat kita, berarti wajah Allah ada di sebelah barat kita. Ketika kita sholat menghadap ke timur, karena Ka'bah di sebelah timur kita, maka di sebelah timur kita ada wajah Allah. Allah selalu menghadapkan wajahnya kepada orang yang, ke wajah orang yang sedang sholat. Fathamma wajhumullah. Fa'ayna matuwallu fathamma wajhumullah. Kenapa? Kemanapun kalian menghadap saat sholat, disitulah wajah Allah. Berarti Allah punya wajah. Jelas. Tapi wajah di sini bukan wajah menurut pengertian kita sehari-hari. Lalu apa? Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah. Ya, begitu juga jari, begitu juga telapak tangan, begitu juga betis, begitu juga telapak kaki Allah yang menghentikan geraman jahanam itu. Semuanya betul. Jari Allah punya, betis Allah punya, jari Allah punya. Tapi yang dimaksud, wallahu a'lam. Nah, ini tafwid. Dengan tafwid ini, berarti tidak ada bedanya antara jari dengan wajah, dengan tangan. Tidak ada bedanya, wallahu a'lam semua. Ya, tidak ada bedanya kan? Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah menciptakan Adam dengan telapak kakinya, enggak ada bedanya sama-sama wallahu a'lam. Dan buat apa Allah mengatakan wajahku, kedua tanganku? Karena wallahu a'lam. Maka bukan wallahu a'lam. Wajah ya wajah, tangan ya tangan. Tapi tentu tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun. Wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Ini bahayanya tafwid. Ya. Yeah. Jadi ini sesat sekali tafwid ini. Sekilas seolah benar menyerahkan kepada Allah, tapi keliru. Dan tentu harus ada pendahulunya. Tentu harus Nabi yang pertama kali mengatakan seperti itu. Enggak ada. Mana ada Nabi mengatakan, wahai saudara-saudara, sahabatku, maksud tangan di sini bukan tangan menurut bahasa kita sehari-hari ya. Tapi wallahu a'lam, kita serahkan maksud Allah tangan itu apa. Enggak ada. Tangan ya tangan, wajah ya wajah. Tapi tangan Allah tentu tidak sama dengan tangan siapapun, wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Ya. Yeah. Begitu juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya, tentu ada artinya. Ada bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Lihat tadi kan, mencolok sekali perbedaannya. Sampai seteguk air saja tidak dikasih. Sementara di dunia ini luar biasa. Allah berikan lebih kepada orang-orang kafir di atas orang-orang yang beriman. Kan jauh sekali perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Nah, kok sampai enggak tahu? Kalau enggak tahu ya seolah sama saja kan? Cuman lafadznya saja yang berbeda. Gitu ya. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di Sahih Muslim. Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah. Seandainya orang mukmin itu tahu hukuman yang Allah miliki, siksaan neraka yang Allah miliki. Ma tama'a fi jannatihi ahad. Maka tidak ada seorang mukmin yang berkeinginan masuk surga. Kenapa? Ya Allah, enggak mimpi kami masuk surga ya Allah. Yang penting enggak disiksa di neraka. Itu saja. Nah, kalau tahu betapa dahsyatnya neraka itu. Ya. Yeah. Enggak ada keinginan masuk surga. Cukup jangan masuk neraka. Saking dahsyatnya neraka itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Lau ya'lamul kafiru ma'indallahi minar rahmah. Seandainya orang kafir itu tahu rahmat Allah, kasih sayang Allah, maqanata min rahmatihi ahad, tidak ada satupun orang kafir itu yang putus asa dari rahmat Allah. Ya. Nah, inilah sedikit tafsir tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada pertanyaan, silakan. Tadi disebutkan ada tiga hal yang mustahil pada Allah. Tiga apa dua? Dua ya. Satu, namanya tidak mengandung arti. Dua, artinya tidak sesuai dengan sifatnya. Dua ya. Ini khusus pada nama-nama Allah. Dalam nama Allah ada dua yang mustahil. Satu, namanya tidak mengandung arti. Dua, artinya tidak sesuai dengan sifatnya. Apakah di dunia ini kita boleh mengamalkan sifat Ar-Rahim? Maksud mengamalkan di sini meyakini ya, beritikad ya boleh, harus. Lo kan nanti di akhirat itu kelihatannya. Adapun adanya ya dari sekarang, tapi kan belum terlihat ya, sama dengan pahala. Pahala yang didapat oleh seorang muslim, apakah sudah kelihatan sekarang? Kan belum. Belum kan? Ridho Allah, apakah sudah kelihatan? Belum. Alhamdulillah saya bisa merasakan ridho Allah, saya dapat ridho Allah. Tidak tahu dari mana, ya saya sehat, anak-anak saya sehat, ya rezeki lancar. Ya orang kafir juga banyak yang begitu ya kan? Orang kafir anak-anaknya sehat, dianya sehat. Ya Fir'aun kayak apa? Diriwayatkan Fir'aun itu seumur hidup belum pernah sakit. Ya, jadi enggak belum bisa dirasakan. Pahala ridho Allah nanti. Mengapa kita dilarang memajang foto makhluk bernyawa di dinding? Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pulang, horden beliau ada gambar hewan. Beliau marah. Aisyah bahkan mengatakan, aku belum pernah melihat Nabi semarah itu. Ya. Aku bikin bantalan dan diduduki. Ya, berarti kalau diduduki boleh. Ya. Spray misalnya, ya kan? Diduduki, yang tidak boleh dipajang, ya, karena diduduki oleh Nabi bantalan berarti diduduki kelihatan tentunya masih, tapi diduduki. Kalau di gelas gimana tadi? Ya. Makhluk itu di gelas, gambar burung. Dipajang kan, di gelas berarti itu dipajang, taruh gitu kan, diduduki, diinjak, ya kan? Bantalan, ya barangkali contoh yang jelas spray itu ya, tidak dipajang ya, bahkan ancamannya keras sekali ya bagi yang melukisnya, disuruh menghidupkan, tentu tidak sanggup nanti. Bagaimana yang punya roh, yang punya nyawa kan Allah. Maka Allah hidupkan apa yang dia gambar itu. Lalu disuruh menyiksa dia. Yeah. Bagaimana kalau dia gambar singa? Bagaimana kalau dia gambar buaya? Mengerikan sekali. Singa, buaya, macan itu akan dihidupkan oleh Allah dan akan menyiksa dia di neraka. Jadi menunjukkan bahwa dosa itu tidak minta izin dengan akal kita. Secara akal, apa salahnya? Ya, enggak ada yang dirugikan kita melukis. Mengapa wanita harus berpakaian syar'i? Bolehkah memakai rok panjang? Boleh. Boleh, itu syar'i namanya. Syar'i itu tidak haram. Gitu. Bukan harus gombrong-gombrong, hitam, enggak. Syar'i itu tidak haram. Ketika pakaian wanita, pakaian laki-laki tidak haram, itu namanya syar'i. Rok panjang, bajunya panjang. Yang penting wajah dan telapak tangan saja yang terlihat. Selebihnya harus tertutup. Caranya bagaimana? bebas. Bebas. Mau rok, mau gamis. Nah, kalau celana panjang tentu membentuk tubuh ya, karena aurat terdiri dari kulit dan bentuk. Bukan kulit saja, bentuk juga aurat harus ditutup. Ya, caranya, modelnya, warnanya bebas, sebebas-bebasnya. Yang penting tidak mencetak tubuh, kemudian kulit tertutup. Yang boleh terbuka hanya wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu depan dan belakang ya. Bukan, kalau pengertian dalam bahasa kita, telapak tangan kan yang ini ya, yang depan, belakangnya bukan ya. Gimana cari pakaian yang ininya kebuka, ininya ketutup, pakai apa ini ya? Ya, susah ya. Maksudnya telapak tangan itu ya depan belakang. Ini telapak tangan, ini juga telapak tangan, boleh kebuka. Apakah wudu orang yang bertato itu sah? Walaupun sudah niat, sah. Enggak ada hubungannya ya. Tato dengan wudu, tato dengan mandi junub. Hubungannya orang yang mentato, yang ditato sama dengan orang yang mencukur alis, mengikir gigi, menyambung rambut. Laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, sama. Jadi, dilaknat, dikutuk oleh Allah. Adapun wudu, mandi junub, enggak ada hubungannya. Ketika sholat berjamaah, kita tidak dapat melihat apakah imam duduk iftiras atau tidak. Apakah kita langsung berdiri? Iya. Iya. Ketika kita hanya mendengar imam, ya langsung berdiri. Yang dimaksud duduk istirahat barangkali ya. Kalau pas atahiyat, tentu atahiyat. Nah, maka memang sunnahnya bukan hanya laki-laki yang melihat imam, tapi juga perempuan. Maka di Masjid Nabawi di zaman Nabi, antara saf laki-laki dengan perempuan ada hijabnya enggak? Ada pembatasnya enggak? Tidak ada. Tidak ada. Maka ada kisah orang munafik yang cari sholat, selalu mencari saf paling belakang ya kan? Yang lirik-lirik akhwat yang sangat cantik. Ya, ini orang munafik bukan sahabat. Kalau ada hijabnya mustahil kejadian seperti itu. Ada lagi Nabi mengatakan, kalian para wanita jangan mengangkat kepala dari sujud sebelum kira-kira laki-laki sudah sempurna berdiri. Kenapa? Karena banyak laki-laki yang pakaiannya tidak sempurna. Minimnya pakaian, kefakirannya karena kemiskinannya, nah, tentu akan terlihat auratnya. Nah, ini kan gak mungkin Nabi bersabda seperti ini kalau ada hijabnya antara saf laki dengan perempuan. Gitu. Belum nanti kalau imam sujud tilawah. Ketika baca ayat-ayat saja kan bisa sujud tilawah, bisa tidak. Nah, ketika sujud tilawah, apa tahu wanita kalau ada hijabnya? Tentu enggak tahu. Gitu ya. Imam lupa misalnya. Maka pembatas hijab antara saf laki-laki dengan saf perempuan tidak ada. Ya, kalau ada terjadi masalah. Jika kita sudah bertobat dari dosa, apakah nanti di akhirat akan tetap diazab atau dosa? Diampuni apa tidak? Kalau Allah mengampuni, selesai. Kan gak ada jaminan ketika kita bertaubat, diterima apa tidak taubat kita. Harapan besar kalau memang taubatan nasuha, diterima. Nah, ketika taubat kita diterima, diampuni dosa-dosa kita, maka kaidahnya orang yang diampuni dari sebuah dosa, misalnya berzina, pernah berzina 100 kali, pelacur misalnya. Lalu dia bertobat, taubatan nasuha. Maka di mata Allah, wanita ini, mantan pelacur ini, sama dengan wanita yang belum pernah berzina. Ini murahnya Allah ya. Padahal ratusan kali dia berzina. Di mata Allah dia sama persis dengan wanita yang belum pernah berzina. Kenapa? Karena Allah telah ampuni dosanya. Bagaimana dengan gambar kartun? Apakah boleh? Jelas apa tidak? Ketika jelas tidak boleh, dan jelas itu dilihat dari wajah. Karena ketika Nabi pulang dan ada patung, oleh Nabi disuruh buang apanya? Kepalanya. Jadi badannya, kakinya, tangannya masih ada. Ya. Jadi inti dari haramnya patung itu, gambar itu adalah wajah. Wajah tentu jelas, ya. Ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, begitu. Bolehkah memboikot produk orang kafir? Ini kan urusan dunia ya. Ya boleh-boleh saja. Saya enggak mau makan di situ, saya enggak mau beli ini, ya terserah kan. Ya, cuman masalahnya manfaat apa tidak? Kita butuh apa tidak? Ya, karena kan Nabi sendiri pakaiannya apa? Ya, buatan Yaman kan. Baju yang beliau pakai bersama para sahabat itu buatan orang Yaman. Yaman negeri apa waktu itu? Ahli kitab kan? Negeri Nasoro. Gitu. Artinya dalam urusan dunia memang kita saling tolong-menolong dengan orang kafir. Iya kan? Kita butuh, mereka butuh. Gitu. Kalau kita bertekad tidak akan memakai kecuali barang-barangnya kaum muslimin, ya gimana? Mobil bikinan Saudi ada nggak? Handphone bikinan Mesir nggak ada, ya kan? Laptop bikinan Yaman, ya nggak ada. Gimana? Padahal kita butuh, ya. Kita tidak boleh hanya dengan semangat, ya. Harus dengan ilmu. Kecuali haram. Kalau haram ya apapun yang terjadi, kan tidak haram. Gitu ya. Ya, itu saja. Kita tutup. Ya. Ini mengenai orang-orang kafir yang kalau dia mengetahui mengenai rahmat Allah itu kan tidak terputuskan. Maksudnya apa kata Rasulullah? Apa pertanyaannya? Maksudnya, maksud sadar Rasulullah mengenai orang kafir. Maksudnya dia mengetahui yang rahmat di sisi Allah. Saya dia tidak terputuskan. Kebalikan dari orang mukmin tadi. Ada orang mukmin tahu nerakanya Allah itu kayak gitu, maka enggak akan mimpi pengin masuk surga. Artinya yang penting selamat dari neraka, itu saja. Nah, sekarang orang kafir itu tahu bagaimana rahmat Allah yang luar biasa, maka akan menuju ke situ. Akan semangat sekali. Karena orang kafir enggak mungkin dapat itu, kan? Orang kafir itu akan semangat luar biasa untuk masuk surga kalau tahu. Kan enggak tahu mereka. Sama dengan kita juga enggak tahu kan neraka itu kayak apa? Belum pernah melihat. Kalau seandainya orang kafir itu melihat surga, maka apapun akan dilakukan untuk masuk surga. Ini kan enggak kan sekarang? Ya boro-boro, syahadat-syahadat aja enggak mau, salat enggak mau. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.